يوم الرضا مولا ما خاب من يبغي. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا. فضل صلاته وقراءته وقرآنه في الفجر. قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقسم به فقال: والفجر وليال عشر. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم الرسول الأمين المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين، والذي حث علينا لأداء صلاة الفجر ركعتين قبله فقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Assalamualaikum hadirin sekalian, alhamdulillah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Al Jakarta Permai ini. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kemuliaan di waktu fajar, di waktu subuh ini, jika dilimpahkan kepada kita sesuai dengan segala janji yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun keutamaan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Di fajar itu semua bacaan didengar dan disaksikan. Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Kalau kita mulai dari awal ayatnya, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Tunaikan salat itu dengan benar dari mulai tergelincir matahari siang zuhur ila ghasaq al-lail sampai malam isya zuhur asar maghrib isya wa qur'an al-fajr. Tapi spesial untuk waktu subuh fajr, bukan sekedar salatnya, wawnya itu ataf ke salat, wa ataf diikutkan ke hukum salat dan juga salat fajr, tapi Allah spesialkan dengan bacaan Quran wa qur'an. Di waktu fajr itu bukan sekedar salatnya yang penting, tapi semua bacaannya. Jadi ada Al-Quran, ada Quran. Kalau disebutkan Al-Quran, berarti kalamullahu munazzal, kalamullahil munazzal, ya firman Allah yang diturunkan ala rasulil mustafa Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya min al-fatihati ila an-nas, dari al-fatihah sampai dengan surah an-nas, al-muta'abbad bitilawatihi, ya al-muta'abbad bitilawatihi, yang beribadah melahirkan pahala saat kita kemudian bertilawah dengan dia. Jadi kalau pakai alif lam al-Quran, itu berarti firman Allah dari al-fatihah sampai dengan an-nas. Tapi kalau tidak pakai alif lam, Quran itu semua jenis bacaan, istighfarnya, doanya, kalimat-kalimat thayyibahnya, sebutan-sebutan al-asmaul husna-nya, tilawahnya, murajaahnya, semuanya. Nah, jadi semua yang kita bacakan spesial di waktu fajar itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi di riwayat Muslim, tajtami'u malaikatul laili wan nahari fi waqtil fajr. Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar. Jadi kalau ada orang istighfar, maka malaikat akan mengatakan kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Maka Allah kemudian berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ya, ghafartu lahu, man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar minta ampun kepada aku, seketika aku akan ampuni. Maka siapa yang berdoa, malaikat akan mengatakan, Allahumma amin istajib, ya Allah amin, kabulkan doanya, kabulkan doanya. Ya, siapa yang menyebut kalimat thayyibah, maka Allah akan menyebutnya, fadhkuruni adhkurkum. Siapa yang sebut aku sebut dia. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Karena itu banyak orang yang ingin mengejar keutamaan fajar, datang sebelum fajar. Nah, ini kita sudah lewat sedikit nih ya, untuk besok kita siapkan. Ya, fajar subuhnya misalnya 4.43, ada orang dari jam 4, dari jam 3, saking pengennya dapat keutamaan fajar, saking gak pengen lewat. Ya, kan kalau di Al-Azhar diumumkan untuk besok, siapa yang datang ke sini setengah lima pas, 10 orang pertama dapat masing-masing 500 ribu. Ah, setengah lima, kira-kira datang ke sini jam berapa? Ah, jam 4, ah, jam 3, mabit. Mabit, dari sore bahkan udah penuh ya. Untuk 500 ribu. Baik kan? Untuk 10 orang saja. Nah ini Allah berikan semuanya yang terbaik untuk kita. Makanya di Quran itu ada orang yang mengejar bahkan sebelum fajar tiba. Waktu singkat sebelum fajar disebut sahar namanya. Ya 20 menit, 30 menit sahar. Jamaknya ashar. Ada orang ngejar istighfar aja. Pengen minta ampun sama Allah. Karena waktunya mustajab, dia merasa banyak dosa. Dan dia khawatir hari itu hari dia pulang untuk wafat kembali kepada Allah. Khawatir ketika pulang dosanya masih banyak, maka dia kejar keutamaan itu untuk istighfar. Disebutkan ini di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar menjelang fajar ada orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Maka dia akan dikumpulkan nanti dengan orang-orang hebat di surga. Saat Allah mengampuni dosanya, dikumpulkan dengan orang-orang sabar, orang-orang rajin infak, orang-orang khusyuk. Ya, itu disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-17 itu. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil-ashar. As-sabirina, orang-orang sabar. Was-sadiqina, orang-orang jujur. Awas, hati-hati. Wal-qanitina, orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Ya, awas. Wal-munfiqina, orang-orang rajin infak. Wal-mustaghfirina bil-ashar. Dan orang-orang yang spesial mengejar keutamaan istighfar di waktu fajar akan dikumpulkan di surga dalam suasana yang sangat indah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayo isi. Dan di antara isi yang paling bagus adalah mengumpulkan semua jenis ibadahnya. Di antara itu terkumpul pada satu amalan, yaitu talabul ilmi. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Ta'lim, pengajian. Dalam pengajian itu kumpul semuanya. Karena itu hadis-hadis keutamaan tentang ta'lim itu banyak dikumpulkan oleh para ulama. Mulai bahkan dari Al-Imam Al-Bukhari ketika menuliskan kitabnya. Sahih Al-Bukhari itu. Al-Jami Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, dibuat 97 pembahasan. 97 kitab. Beliau meletakkan kitab tentang pengetahuan, Kitabul Ilmi, setelah Kitabul Iman. Ya, satu kitab Badul Wahyi, turunnya wahyu untuk menunjukkan sanad kenabian. Jadi kalau nanti ada yang mengaku-ngaku nabi, ukurannya ini, tolak aja langsung. Ini ada ukuran, Kitab Badul Wahyi. Bagaimana seseorang berhak disebut sebagai seorang rasul? Apa ukurannya? Apa sifat wahyunya? Bagaimana kita tahu kalau dia mendapatkan wahyu? Bagaimana ukuran kebenaran suatu wahyu? Sanad dulu. Ini nanti akan diambil oleh para ulama kita ketika akan mengajar, maka sanad ilmunya akan ditampakkan. Ini sanadnya. Dia belajar ini ke sini. Belajar fiqih dari Gustad ini. Belajar kiraat dari syekh ini. Belajar misalnya tafsir dari syekh ini. Belajar hadis syekh ini. Maka umumnya ulama-ulama dulu itu akan menampilkan ijazah keilmuannya sanad sebelum dia mengajarkan itu. Sehingga orang bisa yakin dengan apa yang akan ia peroleh. Imam Muslim langsung menyantumkan pembahasan sanad dalam jilid pertama dari 9 jilid Sahih Muslim. Jilid pertama halaman 119. Ya, beliau mengatakan, babul isnadi minaddin. Bab belajar sanad itu dari guru yang jelas supaya paham apa yang kemudian dipelajari dan disampaikan, itu bagian terpenting dalam agama. Sebab kalau kita menyampaikan sesuatu dari sumber yang salah, maka cara beragama pun akan keliru. Ya, kalau diurutkan, babul isnad minaddin. Bab belajar runtutan pengetahuan dengan sanad itu bagian penting dari ad-din. Apa itu ad-din? Islam. Tahu dari mana ad-din Islam? Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Apa di antara turunan Islam? Baca lagi hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam? Apa itu Islam?" Kata Nabi, antashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Syahadat bagian dari Islam. Awas, kalau kita belajar syahadat yang enggak benar, maka keislamannya pun bisa tidak sempurna. Salat bagian dari Islam. Kalau belajar salatnya tidak benar, maka salatnya pun tidak akan sempurna. Bahkan sekarang muslimah haji, kalau manasiknya enggak benar, celakanya nanti pengorbanannya banyak, tapi tidak menghasilkan apapun. Ini yang paling bahaya. Nah, jadi para ulama mengumpulkan kemudian itu, dalam konteks sanad diteruskan penguatan iman. Kitabul iman. Setelah imannya bagus, bagaimana cara menguatkan iman? Kitabul ilmi, dengan pengetahuan. Karena itu iman dengan ilmu disandingkan oleh Allah sebagai kekuatan yang padu. Gak mungkin iman bisa tegak dengan baik kalau tak ada ilmu. Tidak cukup berislam itu dengan iman saja. Imannya kuat, dahsyat. Sebelum subuh udah ditungguin, jam 3 udah bangun. Tapi karena gak ada ilmu, sholat subuh dijamak dengan tahajud. Itu yang repot. Ilmu itu penting, tapi kalau gak ada iman, ini yang paling bahaya. Bisa menafsirkan apa yang diinginkan. Ayat-ayat Quran bisa dipotong, kemudian diarahkan pada apa yang selera nafsunya kemudian ingin dapatkan. Itu yang paling bahaya. Karena itu ketika Allah menggabungkan ayat tentang majlis ilmu, iman dan ilmu disatukan. Turunlah Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika disebutkan majalis, jamak dari majlis. Ya, jika disampaikan padamu, luaskan majlis untuk belajar. Luaskan, share. Bisa diartikan share. Ada majlis di mana? Al-Azhar, apa jadwalnya? Share, share. Al-Ihsan, Assalam, share. Baitur Rahim, share. Ada yang kedua, kalau sudah masuk, lapangkan tempatnya. Yang belum dapat, berikan kesempatan. Kalau sudah penuh, duduk di tempat dia dapatkan. Tapi lihat ujung ayatnya. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman, ilmu. Allah akan angkat derajat orang yang punya iman. Jadi kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Kerjakan amal saleh. Karena itu kalimat iman dengan amal saleh disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Iman, amal saleh. Jadi kalau anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tiap hari coba kuatkan iman kita dengan mengerjakan amal saleh. Bagaimana caranya Ustaz? Lihat rinciannya di Al-Quran. Setiap menemukan kalimat iman, setelahnya pasti amal saleh. Pasti itu. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah iman, ada salat. Kalau iman kita ingin dikuatkan oleh Allah, maka salatnya jaga. Karena itu kalimat penanda iman, ketika kita mendengar suara azan saja panggilan salat, belum salatnya. Ya, awas cek ya. Ketika kita mendengar suara azan saja, belum sholatnya, itu iman kita akan terpancar di jiwa. Kata Al-Quran ya, kalau bahasanya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, ketika mendengar suara azan dikumandangkan, kalimat Allahu Akbar, kalau dikumandangkan, ada getaran nggak di hati? Kalau masih ada, itu tandanya iman kita masih terbersit dalam jiwa. Masih ada. Tinggal iman itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan. Itu dalilnya Quran surah ke-8, ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuh lihat kalimatnya. Innamal mu'minun, orang beriman itu ciri utamanya pakai adatul hasri, innama, pembatas. Jadi yang punya iman itu dibatasi dengan ini nih. Jadi kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, patut dipertanyakan imannya masih ada enggak? Hati-hati, awas hati-hati. Kalau sifat ini tidak ada, ini yang paling rendah. Yang paling minim. Jadi kalau yang ini pun tidak ditemukan, patut ditanya. Kalau tidak maksiat yang paling dalam sehingga menutup cahaya imannya, atau yang kedua, dia sudah mulai jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri pertamanya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan 5 kali diuji oleh Allah. Supaya dari subuh sampai dengan isya, kita bisa ngecek imannya masih ada enggak? Baru bangun tidur dipanggil untuk menemukan iman kita masih ada enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe ke kita, di hati kita ada getaran. Sudah azan, siap-siap. Nah, kalau ada masih ada suara itu, iman itu masih ada. Nah jaga itu, cepat respon. Cara menjaganya, cepat tunaikan sholatnya. Jangan banyak dikomentari lagi. Pak sudah azan. Iya mah, tapi belum komat. Nah, nanti imannya tidak naik tuh. Kalau kita mau naikkan, cepat respon itu. Kejar. Karena itu, tingkat terendah ini, kalau sudah tidak ada, apalagi meninggalkan itu yang bermasalah. Di hadis Abu Daud, nomor hadis 857, itu bahkan disebutkan sifat setan yang paling pertama, itu kalau dengar suara azan, dia lari terbirit-birit. Iza udzina fafarra syaitanu wa alaihi ghuratun. Kalau azan dikumandangkan, maka setan akan lari. Lari sambil terbirit-birit. Kalau bahasa letterlocknya, lari sambil terkentut-kentut. Ya, dhurat itu kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara azan, kalau azan ada baunya pun dia nggak mau cium. Syaitan, lari. Nah, jadi ada, kalau ada yang nggak senang dengan suara azan, nah itu patut ditanya. Itu nggak teruskan ya. Nah, nanti kalau diteruskan jadi tersangka sih habis ini. Paham ya? Nah, jadi coba cek lagi. Kuatkan. Amal saleh. Ya. Tambah infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Qur'an walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan iman, tiap hari bikin kurikulum amal saleh. Ya, buat kurikulumnya. Kan ini sederhana sebetulnya. Ayo salat, keluarkan semua jenis salat. Fardunya, sunnahnya. Keluarkan, bikin sebuah gambaran kurikulum. Deretkan tablenya. Ini loh, sunnah yang malam hari. Ini sunnah yang pagi hari, sunnah yang siang hari. Teruskan, tambahkan sholatnya dari A sampai Z-nya. Nanti kalau tidak percaya, setelah Anda istiqomah dengan itu, akan terjadi perubahan pada diri kita. Akan terasa hubungan kedekatan dengan Allah enak gitu. Terus ketenangan pada jiwanya itu tersap. Makanya di ujung ayat itu langsung ditutup dengan kalimat wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang ini akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Tawakalnya tinggi sekali. Kalau sudah tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Kemudian persoalan yang besar akan mengecil. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar. Ini kan Allah sudah tetapkan. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita. Membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir, itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar. Hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah. Atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata, zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Saya itu Allah, gak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar. Li zikri, sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Quran, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status, gak selesai masalah. Ternyata dia tidak seperti aku kira. Terus tungguin komen sampai maghrib. Capek. Mendingan puasa. Ambil wudhu. Buka mushaf. Ngadap kiblat. Baca. Tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu tiba. Menghafal Quran, zikir. Ya, Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal min mudzakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Ini penghafal Quran ketika mengulang-ulang surah hafalan itu sedang zikir. Zikir. Zikir, zikir. Dan dilatih kita menghafal dari yang pendek-pendek. Mau tidur kan baca. Mu'awwadzatil thalas. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu zikir. Berdoa itu zikir. Makanya saat berdoa kan lebih tenang kan? Besok ada proyek tender. Kita berdoa dulu. Walaupun tendernya belum ada, hati jadi tenang. Siang nanti mau ujian. Sebelum ujian doa dulu. Ujiannya belum ada. Tapi ketenangan itu datang. Makanya doa di Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Ayo berdoa kata Allah, zikir, sebut, minta pada aku. Dalam jiwa memohon dengan penuh kekhusyuan, minta. Tuh. Kalimat thayyibah dilatih pasca salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hadis Muslim. Nomor hadis 571. Zikir. Buka Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika kamu telah tuntas mengerjakan sholat, zikir kepada Allah. Nah, semua zikir ini bentuknya amal soleh. Amal soleh aktualisasi iman. Iman kalau ingin dikuatkan, kerjakan amal soleh. Kalau itu sudah ada, dampaknya ke hati tenang. Di saat kita diminta beramal soleh, itu bukan Allah yang ingin memberikan beban ke kita. Kita yang ingin diringankan. Kalau cara pandang kita kepada amal soleh itu begitu, ringan ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sekarang tiba saatnya Allah akan meringankan bebanku. Tapi kalau dilihat sebagai kewajiban yang ada bebannya, capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, baru aja duhur, dasar lagi. Baru duhur, dasar lagi. Emang dia duhurnya udah terlambat. Jam 3.15, baru duhur 3.19, dasar. Ya dia yang salah. Padahal kan Allah ingin upgrade iman dia, ingin tenangkan hatinya. Tapi dia sendiri membuat dirinya susah. Coba tanyakan pada manusia. Manusia itu banyak yang aneh sekarang. Banyak yang aneh. Pengen mudah enggak hidup? Pengen. Pengen gampang enggak? Pengen. Pengen rezeki mudah enggak? Pengen. Tapi ketika dikasih jadi enggak pengen. Sholat! Jadi malas. Kamu zakat ya, saya tambah 10 kali lipat. Enggak dikerjain. Kamu infak ya, saya berikan 700 kali lipat. Enggak diberikan. Giliran dunia yang gak nyata diikutin. Riba online diikutin. Minjem. Pinjol tuh pinjaman online. Begitu dipinjem benjol. Itu yang repot. Balik lagi. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Kitab saya Al-Bukhari, kitabul iman. Iman itu naik dan turun. Awas yazidu bita'ah. Akan naik dengan mengerjakan ketaatan amal soleh wa yantaqis bil ma'asiyah. Nah, untuk menentukan amal soleh yang benar, kita butuh ilmu. Karena itu orang yang menuntut pengetahuan, Allah akan angkat pula derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Tapi tidak semua yang orang belajar itu bisa mengangkat imannya. Ada sebagian orang belajar justru meruntuhkan imannya. Ada orang belajar, ketika belajar dengan pelajaran yang salah, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai imannya. Kejadian tuh, bahkan ada orang-orang selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mohon maaf saking salah belajarnya jadi ngaku nabi. Musailamah al-Kadzdzab. Banyak kan salah belajar jadi konflet, banyak yang keliru. Dan celakanya sekarang banyak muncul lagi. Itu dia. Kalau Anda baca misalnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadisnya riwayat Abu Bakrah ya radhiyallahu taala anhu. Di hadis Muslim nomor hadis 1679. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaz zamana aqad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabun mudhar ma baina jumada wa sya'ban innaz zamana qad istadara kahayatihi. Sungguh waktu itu akan Allah putarkan terus seperti itu. Jadi maksudnya begini, ini ada dua pemahaman. Ya, kalau kita ambil istadara dari kata dara yaduru, dauran wa idaratan, itu artinya kita akan terus diberikan kesempatan dalam sehari, waktunya yang sama. 24 jam. Kata Allah, tiap hari akan saya ulang kesempatan segitu aja. Terus berputar. Cuman bedanya, amal soleh Anda. Aktivitas kita, apakah waktu yang saya berikan diisi amal soleh atau amal salah? Coba apa bedanya sekarang dengan kemarin dari segi waktu? Tidak ada. Dia mengulang begitu aja. Makanya coba lihat jam, gak ada yang berubah. Silahkan cek atasnya tetap 12, bawahnya 6. Kanannya itu 3, kirinya 9. 1, 2, 3, terus sampai dengan ke 12. Muter gitu aja. Gak pernah nambah. Coba lihat bilangan jam itu. Ya, pernah gak ada yang berubah angkanya? Gak ada. Kan itu jarum jam putar-putar gitu aja tiap hari. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Itu bukti paling nyata dari hadis Nabi SAW. Apa yang membedakan perjalanan waktu itu? Amaliah kita, aktivitas kita. Makanya Allah berikan konsep kehidupan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغْتَ. Ayo rencanakan kegiatan kita. Kalau yang kemarin ada yang salah, sekarang dengan yang soleh. Kan itu rumusnya. Katanya belajar Al-Arba'in. Tapi hadis yang tidak dipraktekan. Coba lihat hadis ke-18. Masih ingat gak? An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tingkatkan takwamu dimanapun kau berada dan tutupi yang jelek-jelek itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang jelek yang kemarin, tutup dengan yang baik yang sekarang, bukan dipertahankan kejelekannya. Nah, jeleknya dibagi dua dalam kaidah fikih. Jelek yang pertama, jelek yang tidak meningkat kuantitas ibadahnya. Kalau sadar kemarin gak jemaah, maka sekarang berjemaah. Antum dikasih 5 kesempatan sholat kemarin. Sekarang diberi lagi. Kemarin 3 gak berjemaah, sekarang 5 kali jemaah semua. Jadi kalau kemarin dikasih kesempatan gak jemaah, sekarang dikasih hidup lagi gak jemaah juga, butuh berapa lama lagi untuk hidup? Kemarin gak baca Quran, ya sekarang baca. Masa kemarin gak baca, sekarang gak baca juga? Yang paling aneh, maaf ya. Anak 4 tahun mata buta dah hafal Quran, hatam dan hafal. Antum dikasih 40 tahun mata sehat, fisik kuat, kelengkapan semua ada, masih belum bisa baca juga. Butuh berapa tahun lagi? Coba dipikir lagi. Katanya mau wafat. Katanya mau meninggal. Yakin akan pulang, tapi bekal enggak pernah dikumpulkan. Apa enggak malu pulang menghadap Allah? Coba pikirkan lagi gitu. Mau cari dunia sebanyak apa? Saya kasih tahu ya, kalau bukan dunia yang tinggalkan antum duluan, antum yang meninggalkan dunia duluan. Pulang antum. Ya, gak usah jauh-jauh lah. Kemarin Allah kasih sedikit aja gempa 7,4 skala Richter itu. Dan kita berdoa semoga Allah ringankan beban saudara-saudari kita. Insya Allah, ya, insya Allah dimudahkan. Insya Allah kita sinergikan untuk bantu saudara-saudari kita. Cuma ada fenomena yang sangat menarik. Begitu gempanya terjadi, semua orang keluar dari rumah dari gedungnya. Baru 7,4, Anda sudah lupa dengan semua yang Anda kumpulkan. Anda kerja kan siang malam tuh, berangkat kadang gelap sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Uang dikumpulkan, bangun rumah tinggi-tinggi, begitu dikasih gempa ditinggalin. Coba lihat, keluar dia takut, padahal itu yang dia bangun dan dia kumpulkan setiap rupiahnya. Yang paling dahsyat, begitu diterima kerja, loncat-loncat, traktir teman, selfie depan kantor, ceklik. Tempat kerja, lantai 40, gempa, rusuh ditinggalin keluar. Dan gak sempat selfie lagi. Gak sempat selfie lagi, udah lupa dengan handphone, lupa dengan kawan, masing-masing menyelamatkan diri. Itu baru 7,4 skala Richter. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter? Lupa semua. Wa fasilati wa akhi, wa man fil ardi jami'a, thumma yunji. Kalau bisa ya Allah, saya lupa semuanya. Kalau bisa tukar ya Allah dengan semuanya, kalau perlu semua manusia di muka bumi tukar untuk selamatkan saya. Udah gak peduli dengan Anda. Oke, siap-siap. Kan ada waktunya tiba kita untuk pulang. Ayo belajar, belajar. Kita kumpul di sini untuk belajar. Kenapa banyak orang juga yang belajar kemudian jadi salah? Karena dia tidak memulai pelajaran dengan benar. Untuk itulah dituliskan oleh para ulama, kitab-kitab yang mengantarkan kita belajar dengan benar dari sejak masa lalu sampai kekinian. Imam Al-Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad. Imam An-Nawawi menulis At-Tibyan fi Adab Hawal Ta'am. Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Dan kita telah sampai sekarang di halaman yang ke-13. Kita mulai materi kita tadi mukaddimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita semangat, kita kembalikan kepada awal bahasan kita. Fi fadlil alim wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumih. Ini biasa ini bab pertama. Tentang keutamaan, keistimewaan menuntut ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan belajar ilmu, dan keutamaan mengajarkannya. Ini bab, kita sudah sampai nanti di halaman ke-13-nya. Jadi gini, saya ingin tekankan sekali lagi, para ulama kita nantiasa mengambil manhaj dari Al-Quran. Sebelum mengerjakan sesuatu, dikeluarkan dulu keutamaannya. Ini kelihatan sederhana tapi penting. Keutamaan ini, kalau bisa kita keluarkan dulu, kalau mampu dituliskan. Apa yang memotivasi kita kalau mengerjakan ini yang kita raih. Itu minimal kalau sedang malas-malas, ketika melihat itu lagi, itu muncul lagi motivasi yang kuat. Makanya seringkali di ayat Al-Quran itu, amalan bersanding dengan keutamaan. Misal infak tuh. Ya. Ketika menyebutkan infaknya, keutamaannya dulu disebutkan. Quran surah kedua, ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Seperti orang yang menanam satu benih. Dari benih itu satu nih. Dihitungnya satu dulu. Jadi kalaupun ada satu rupiah Anda berikan, itu hitungannya bukan satu. Ambatat sab'a sanabil. Dari satu ini tumbuh tujuh. Fi kulli sumbulati mi'atu habba. Setiap tujuhnya ada seratus benih baru. Satu kali tujuh kali seratus. 700 nilainya. 700 nilainya. Dan itu pun batas minimal, bukan batas maksimal. Karena ayatnya belum selesai. Sering dipotong sampai sini. Belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian pakar tafsir, maksud yang ayat terakhir ini adalah orang yang tak pernah berhitung, maka Allah akan berikan tanpa hitungan. Tapi kalau dia ngitung, ya sesuai hitungan itu diberikan. Infak misalnya. Ah, 1 juta masukin. Sampai kotak infak tuh gak geser-geser. Tuh, 2, 3 juta. Tapi dihitung mah dia. Alhamdulillah, kali 700 punya catatan sendiri. 7 juta. Walaupun gak dia upload, punya catatan. Allah kasih. Begitu dioper satu lagi, masya Allah, ingin seperti yang 1 juta itu. Tapi gak ada. Cuman dia gak pernah berhitung. Tapi keikhlasannya sangat dalam. Yang dia punya cuman 500 rupiah. Itu pun logam. Dia masukkan dengan hati-hati. Supaya bunyinya pun gak kedengaran orang lain. Sampai masuk tuh lembut sekali. Kayak landingnya itu soft gitu. Dan dia gak pernah berhitung. Gak pengen orang tahu. Itu lipat gandanya. Yudha'ifu liman yasha. Dilipat gandakan oleh Allah tanpa batasan. Bisa jadi dia masukkan 500 lipat gandanya bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Allah Ta'ala adam. Nah kenapa dimasukkan itu? Banyak nanti keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. U'iddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar. Dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sara'i wadh-dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah ketika Anda rajin istighfar, itu akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini, begini, begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu ngeledek saya ya? Astagfirullah. Sudah, sampai dia capek sendiri. Sudah mas, kalau sudah saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wala'afina aninnas. Dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi yang indah tuh gini. Hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai. Jadi dia tuh gak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya jadi gelisah terus. Terus gak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati orang lapang. Yang sering ingat dengan Allah, dia lapang menerima persoalan, maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah. Lebih daripada seluas lapangan. Seluas langit dan bumi. Anda punya rumah sekomplek Jaka Permai, kerasa luas. Nanti saat ke surga, seluas langit dan bumi. Silahkan maraton. Boleh. Koprol. Saya pengen tahu di mana ujungnya. Enak gitu. Nah pertanyaannya, kenapa sering disandingkan tuh? Antara amalan dengan keutamaan. Supaya kita itu punya motivasi. Pengen dapat ini, tahajud ada 4 kemuliaan. Jadi kalau kita tuliskan, karir akan diangkat, pekerjaan akan dibimbing, masalah diberi solusi. Kalau diganggu langsung Allah tolong. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Nah Anda tuliskan itu, keluarkan. Manfaat tahajud, berikan 4. Tempelkan langsung di dinding tempat tidur Anda, sebelah kanan. Jadi begitu miring ke kanan, Anda lihat itu. Nggak ingat tahajud pun ketika melihat itu, pengen bangun malam harinya. Kalau bisa bikin kata-kata yang menarik, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, menuliskan di temboknya ketika akan berdakwah beliau. Ya Dahlan, berdakwah itu seperti menggenggam batu bara. Ingat sabda Nabi. Kalau kamu karena ujian yang kecil aja, karena celaan kamu gagal, kecil kamu. Seperti memegang batu bara. Tuliskan di dinding kita. Katanya karir pengen diangkat oleh Allah. Tahajud aja gak mampu. Katanya pengen hidupnya mudah. Tapi bangun 2 rakaat aja gak sanggup. Katanya pengen ditolong oleh Allah, tapi begitu Allah ingin berikan, kamu gak panggil. Sepertinya apa sih maumu? Tuliskan di situ. Ya, tuliskan. Di situ aku kadang merasa sedih padamu. Catat tuh. Tulis di tembok kita. Begitu dituliskan seperti itu, malam bangun. Itu manhaj namanya. Langsung antum setting alarm kan? Bangunnya, bismillah, jam 3, bangun. Alarm 2.4, 2.30, 2.45. Ya, supaya tersata rapi. Alarm 2.15, mematikan alarm 2.30. Alarm 2.30, matikan alarm 2.45. 15 menit kan ada persiapan. Jangan dikira orang bangun, itu langsung sadar, kan duduk dulu. Duduk, ngantuk, begini dulu kan, tahan-tahan. Ya, begitu sadar, jam 6. Awal-awal begitu, lama-lama makin cinta, nanti bangun lebih awal lagi. Nah, ini keutamaan dimunculkan, makanya jangan heran, para ulama kita itu sebelum menampilkan isinya, tampilkan keutamaannya dulu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Supaya nanti kalau sedang malas-malas, maaf ya, kalau ada tantangan pekerjaan lain, kita bisa prioritaskan, tuliskan. Menuntut ilmu, ini keutamaannya. Meringankan beban hidup, memberikan solusi, jawaban semua didengar, doa-doa dikabulkan. Tuh, malaikat mengaminkan, dosa-dosa diampuni. Jadi begitu kita mau tinggalkan, kita mikir lagi. Duh, jangan-jangan kalau saya pergi ke mall tinggalkan taklim, saya meninggal di mall, dosa belum diampuni. Ya udahlah, ke taklim dulu aja. Mall bisa besok lagi. Datang dia. Jelas ya? Nah, apa di antara keutamaannya? Mari kita bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk halaman 13-nya. Saya mulai dari paragraf kemarin yang sebelum berakhir penuhnya. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi li'annahu thamratuhu wa fa'idatul umri wa zadul akhirah. Mari kita sampai situ. Wa ghayatul ilmi, dan tujuan dari ilmu itu, kalau kita belajar pengetahuan, al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Dimohon izin, kemarin saya tegaskan, ilmu dengan amal gak bisa dipisahkan. Ilmu itu akan mulai mendapatkan pahala melimpah ketika diamalkan. Anda belajar fikih sholat, kalau gak pernah dipakai sholat, kapan datang pahalanya? Hanya berhenti di saat belajar saja. Makanya ayo teman-teman, jangan batasi di majlis ilmu. Anda yang kuliah pun, niatkan sebagai ibadah karena Allah. Begitu Anda bekerja, itu jadi pahala. Anda gak kepikir ke situ? Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI, di IAIN, di UIN, dimanapun. Cuma niatkan sebagai ibadah. Jika diniatkan sebagai ibadah untuk mengamalkannya, Allah akan permudah. Dan berkah nanti ilmunya. Berkah. Jangan dikira itu mendapatkan ilmu, hanya ilmu agama saja. Tidak, ilmu umum juga kalau diniatkan untuk kemudian berkhidmat kepada Allah untuk ibadah, nanti akan ada manfaatnya. Masuk ITB, pengen jadi insinyur, masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ bisa desain masjid, desain hotel dengan musholanya, sipilnya bikin jalan. Begitu diniatkan sebagai ibadah, berapa banyak orang lewat untuk umroh di situ? Ini jalan ini aja, berapa banyak orang lewat untuk sholat ke Al-Azhar? Subuh ini aja, berapa banyak lewat situ? Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudu? Berapa banyak yang ke toilet? Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia, gak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya, Anda bikin jalannya, Anda bikin bagian tempat wudu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat. Dunia diberikan panjar duluan. Pahala akhiratnya, setiap yang wudu, Anda dapat pahalanya. Setiap yang lewat, Anda dapat pahalanya. Dan saat belajar itu demikian, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ilmunya berkah. Coba lihat orang-orang dulu itu. Yang makannya Masya Allah, kadang-kadang sekedar singkong. Ya, kadang-kadang ketemu nasi pun sehari cuma sekali. Itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang. Tapi dahsyatnya, ilmunya berkah. Saya kalau lihat orang dulu, belajar bahasa aja, jarang yang ada satu bahasa. Minimal 2. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Never dong lah. Misalnya, mana si pitung? Belanda. Dapat. Jepang, ada yang bisa bahasa Jepang. Orang dulu. Coba diplomat-diplomat dulu itu. Kayak Haji Agus Salim, berapa banyak bahasanya? Ya, Bung Hatta. Ya, Masya Allah. Insinyur Soekarno, misalnya yang lain-lainnya itu. Ya, mereka belajar. Dan yang paling dahsyat, ulama-ulama kita. Masya Allah itu. Ya, ulama-ulama kita itu dulu, bukan sekedar belajar. Kemampuannya luar biasa. Semua ilmunya bersanad. Kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan Qurannya. Bahkan tidak sedikit yang jadi mufti langsung di Masjidil Haram. Tidak sedikit di antara mereka. Dan namanya abadi sampai sekarang. Bahkan murid-muridnya mengajar lagi. Syekh Yasin Al-Fadani. Berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Nah, jadi saya sarankan kalau kita mau belajar, dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini, saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya. Kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah, sholat, taklim. dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, sarapan, ada pisang, dunia tuh. Tapi kalau kesini coba nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang gak kebagian. Oh, paling gak enak tuh. Akhirnya bikin status, ternyata di Al-Azhar gak ada pisang. Entah kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Jadi kalau kita nyari akhirat tuh ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur, itu yang belum jelas. Dunia tuh gak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia, makanya pelajari ilmunya supaya gak susah. Jadi di rumah tangga ribut, karena gak pelajari ilmunya, jadi gak selesai-selesai. Padahal kadang-kadang cuma beres dengan senyuman aja, tapi kadang gak beres-beres. Kenapa? Karena ilmunya gak dipelajari. Di bagian pertama, ghayatul ilmi ala amalu bihi. Ya, jadi, mohon izin, orang yang belajar itu tujuannya untuk diamalkan. Kemudian itulah menjadi buah dari pengetahuannya yang bermanfaat untuk hidupnya di dunia dan bekalnya ke akhirat. Ini yang kemarin kita tegaskan. Sekarang teruskan. Wa nahika bihadza syarafan wa faddan wa jalalatan wa nubula. Kita selesaikan kemarin sampai di sini. Dan cukuplah engkau paham kalau engkau bisa belajar dengan mengamalkan ilmumu, bukan sekedar hidupmu dunia akan bermanfaat, bekal akhiratmu menambah. Tapi kata Syekh Hasyim, syarafan, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Wa faddla, kau akan diberikan keutamaan lebih oleh Allah. Syaraf, diangkat kemuliaannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Syaraf. Surah ke-58, ayat ke-11. Wa fadla, dapat tambahan keutamaan. Diutamakan, diutamakan, diutamakan. Nambah, nambah, nambah, nambah. Apa diantara keutamaannya? Diangkat derajatnya seperti mujahid fi sabilillah. Kalau wafat, syahid. Jadi antara keutamaan penuntut ilmu itu, teman-teman, ini ya, saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada faddun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga, surga yang paling utama. Kalau dunia, dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa. Minta yang paling utama. Misal, ya, kan di sholat kita sering berdoa kan? Makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu hiya doa, sholat itu doa. Karena semua dari takbir sampai salam, itu doa. Ada dua posisi saja yang langsung kata Allah, kalau Anda berada di dua posisi itu, dan Anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Bersama Nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama. Jangan tanggung. Kaya, kaya sekalian, kaya dan berkah. Ya, kedudukan tinggi sekalian, tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya yang bisa bersedekah dan hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya presiden yang bisa mengamalkan isi Quran. Ya Allah, jadikan, minta yang paling tinggi sekalian. Apa dua posisi itu? Itu ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29. Disebutkan dengan kalimat fadl. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'a'a sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya, mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan, ini umat atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil azan gak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud gak sujud. Kata Allah sederhana umat Nabi Muhammad, tutarohum rukaan sujada, engkau akan lihat dia ruku dan sujud sholat. Jadi kalau Anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika Anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi gak mau sholat, tanyakan nilai keumatannya. Dan saat ruku dan sujud itu, yabtaguna fadla, dia minta yang paling utama dari Allah. Jadi kalau sedang ruku, sedang sujud, berdoa yang paling utama. Terutama saat sujud. Jangan nanggung. Kalau ada dicontohkan lafad dari Nabi, bacakan doanya. Kalau gak ada contoh lafad dari Nabi, di hati kita mintakan. Ya Allah, saya pengen di Firdaus, ya Allah. Ya Allah, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk menatapmu di hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, sukseskan bisnis suamiku, ya Allah. Dan berkahi pada bisnisnya, berkahi di harta kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluargaku semua penghafal Quran. Aku gak minta apapun, ya Allah. Pengen Quran aja, ya Allah. Pengen Quran, minta yang paling utama. Fadlah. Dan keutamaan penuntut ilmu fadlan yang paling utama adalah statusnya dinaikkan oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Jadi kalau dia sedang belajar, wafat syahid statusnya. Itu langsung turun Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Catat ya, karena di kitab enggak ada ini syarahnya. Awas. Kata Allah, tidaklah semua orang beriman. Iman dulu tuh. Tidaklah semua orang beriman pergi bermedan perang semuanya, ke medan juang semua. Aku akan turunkan satu amalan yang kalau dikerjakan statusnya sama dengan yang berjuang di medan perang. Apa amalan itu? Tafaqquh fid-din, belajar di agamanya. Makanya saya enggak bosan ingatkan, coba catat jadwal taklim di setiap masjid. Catat yang tafaqquh yang baik-baik, yang baik-baik. Yang bisa memahamkan kita. Ini bukan sekedar datang tapi enggak ada isinya. Datang apalagi menurunkan iman kita, itu yang bahaya. Yang banyak ketawa tapi enggak jelas. Atau yang isinya bahkan semakin gak jelas. Semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Jangankan kita yang dengar, dia aja yang nyampein bingung. Kan bahasa Nabi. Anda akan mendengar nanti sayati. Awas, zamanun. Akan datang satu masa nanti. Di hadis muslim, sahih hadisnya. Akan datang di hadis, satu masa nanti. Orang-orang yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu. Membuat Anda bingung, kaget. Ya, jangankan Anda. Kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan kaget. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain tuh kalau dengar abu yang sekarang itu ikut kaget. Ikut kaget. Karena mereka pun enggak punya kosakata itu. Ya, canggih juga nih kata-katanya ya. Abu Jahal tuh enggak punya itu. Ya, Abu Jahal sejahal-jahalnya. Ya. Benar, Abu Jahal sejahal-jahalnya. Dan Abu Lahab selahab-lahab ya. Tuh Abu Jahal tuh datang kepada Nabi dengan rombongannya itu. Ketika datang ke Nabi, kalimatnya sederhana. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini gak usahlah berpolisi, gak usah perang. Ya damai aja. Nah caranya gimana malam ini? Biarkan, kita memang beda kata mereka. Kita memang beda. Tapi perbedaan ini jangan sampai membuat kita berselisih perang. Malam ini, udahlah kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita, selesai. Tapi kalimatnya sederhana, kita memang beda. Tapi jangan berselisih. Tuh, jadi orang-orang dulu sejahil-jahilnya, sejahilia-jahilianya, itu gak kenal dengan persamaan agama. Gak kenal dengan pluralisme agama, semua agama sama. Dia masih mengakui kita emang beda. Tapi beda ini jangan sampai rame, gantian aja. Turun surah Al-Kafirun. Kulia ayuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup dirinya, belum bisa menerima cahaya Islam. Hanya ketika dipanggil kafir, dia gak marah. Abu Jahal kan pintar bahasa Arabnya. Ya, lebih pintar daripada yang sekarang. Pintar. Bisa bikin sastra, kalimatnya fasih. Dipanggil kafir, gak marah. Kuliah ayuhal kafirun, dia nerima. Memang saya masih menutup diri kok. Dan dia gak marah. Gak pernah tuh ada riwayat mengatakan tafsir, asbabun nuzul. Ketika disebutkan kuliah al-kafirun, Abu Jahal langsung naik pitam mengatakan, apa kafir? Gak ada. Nah, jadi orang Arab paling fasih aja disebutin, dia menerima. Karena itu memang bahasa syariat. Bahasa fiqih, dan itu dipahami betul. Ini konteks yang harus kita dapatkan teman-teman sekalian. Ini kembalikan lagi ya, supaya gak lama-lama. Nah, fadlah, minta yang paling utama. Jelas ya? Baik. Kemudian wajalalatan wanubula, jalalatan wanubula, dan dia mendapatkan status tinggi di hadapan Allah. Allah punya sifat jalla wa ala, jalla tinggi, tak tertandingi. Jalalah, orang dinaikkan oleh Allah dengan status tinggi. Bagaimana kemudian mendapat status tinggi itu? Wanubula, nabil istimewa. Bagaimana mendapatkan itu semua? Dirinci lagi oleh Syekh Hasyim. Ini yang kita bacakan. Ya. Jadi ini masya Allah ini. Ya, Al-Quran, hadisnya ada semua. Bismillah. Teruskan. Ke-14 ya. Ayat-ayat yang tadi untuk mendapatkan keistimewaan sudah saya bacakan sebelumnya. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Pertama diangkat statusnya oleh Allah yang istimewa sebagai orang yang paling khasyah dengan Allah. Jadi paling takut kepada Allah itu orang-orang yang punya ilmu. Status pertama. Di Quran surah Fatir itu, Quran surah ke-35 ya, dari ayat 27 sampai ayat 29. Di 28-nya ada kalimat itu. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita teruskan ke bagian kita sekarang, halaman 14. فَمَنْ ظَفَرَ بِهِ سُعِدَ وَمَنْ فَتَهُ خَسِرَ. Maka dari itu, orang-orang yang semangat menuntut ilmu, hidupnya cenderung bahagia. Bahagia dia. Karena semua janji yang diberikan tadi, dia dapatkan. Kalau wafat, syuhada. Wafat syuhada itu enak. Di surga aja ketemu Nabi langsung. Bukan cuma Nabi, semua Nabi. Wafat syuhada, syuhada. Orang wafat dalam keadaan syuhada. Kalau dia sambil belajarnya bisa bertobat, istighfar, minta ampun sama Allah. Kan? Terus wafat di situ, sedang belajar. Tanya pelaku maksiat banyak. Tiba-tiba pengen tobat, datang ke majelis ilmu. Tobat di situ. Setelah tobat dia belajar. Baru disebutkan belajar huruf Al-Quran. A'udhu A diikuti A. Begitu A keselak dikit A meninggal. itu modal dikit keuntungan banyak. Betul, teori ekonominya pas banget ini. Modal dikit keuntungan banyak, udah tobat, dosa diampuni, baca huruf A, masuk surga ya. A, selesai, syahid lagi statusnya. Di mana temunya? Di surganya. Begitu naik turun Quran surah keempat ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. Masyaallah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hati-hati kemudian dia wafat, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa di antaranya? Para nabi. Setelah para nabi siapa? Syuhada, siddiqin, syuhada, shalihin. Tiga golongan. Maka kalau bisa jadi bagian dari itu. Ya, jadi bagian dari yang disebutkan. Jadi status naik. Kemudian hidup ringan. Ilmu berkah. Dan ingat ya, setiap ilmu itu dapat, kalau diamalkan, rizki mengikuti. Itu sudah rumus. Ilmu, amal, rizki. Bahkan ada orang yang masih cari ilmu, rizkinya datang. Kalau Anda benar cari ilmunya, jangankan diamalkan, baru cari ilmu, rizkinya datang. Itu akan dimudahkan oleh Allah. Coba lihat deh. Para penghafal Quran, terus dia niatkan karena Allah, tiba-tiba datang donatur. Bahasa manusia donatur itu, yang kirimkan Allah juga. Mohsinin, datang kirim, dapat beasiswa. Beasiswa itu siapa yang ngasih? Manusia kan gak punya, Allah yang menggerakkan. Masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Masya Allah. Tiba-tiba belajar ke Mesir, kurang, bikin tempe, gitu kan? Tempe dibikin, dibikin, dibikin, dibeli, dibeli, dibeli, berkah ilmu. Begitu belajar, jadi dapatkan itu, selesai, wah tiba-tiba naik status, kasih, kasih, kasih, kasih, jadi. Itu Masya Allah, banyak tuh. Di orang yang benar cara belajarnya itu, dia ghafara. Su'ida. Kalau benar dia ikat ketentuan Allah dengan baik, syaratnya ikat ketentuan Allah dengan baik. Niatkan dengan ikhlas, lakukan karena Allah, nanti akan datang. Belum diamalkan, rezeki sudah tiba. Begitu diamalkan, rezeki datang melimpah. Sampai dia menyimpulkan, saya udah gak perlu dengan semua ini, kecil nih. Jadi yang dia perlukan Allah saja. Makanya setiap hari, dia katakan, Allahu Akbar, gak ada yang lebih besar daripada Allah. Sholatnya enak gitu. Jadi gak ada nilainya, Lamborghini, gak ada. Ferrari, ah, lewat, lewat, lewat, lewat. Ya, enggak ada, lewat, lewat, lewat, lewat. Allah yang paling tinggi, Allah yang paling besar. Salat subuh Ferrari itu biasa. Ya, bukan cuma dipanasin. Ah, punya Ferrari cuma dipanasin doang malam-malam balapan mati. Balik lagi, cuma diliatin, capek ya. Kontrol lagi, cuma habis begitu aja. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu hadis. Ya. Ini materi yang paling barunya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani, dua orang laki-laki. Jadi Nabi sedang duduk bersama para sahabat, ada satu orang mengisahkan tentang dua orang kepada Nabi, ingin meminta pertimbangan dari dua orang ini mana yang paling bagus. Ya, mana yang paling bagus. Ini hadis. Oke, saya baca dulu, nanti kita cari di mana hadisnya. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Yang pertama adalah seorang hamba saja, rajin ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Yang kedua 'alimun. Ya, orang yang ibadah tapi ahli ilmu. Ingat, jangan dipahami keliru. Alim itu, kalau disebut alim, itu di Arab itu bukan sekedar punya ilmu tapi mengamalkan ilmunya. Makanya ulama, ketika disebut ulama bukan cuma berfatwa, tapi fatwanya dia amalkan dulu. Apa hukumnya tahajud, Syekh? Dia udah tahajud dulu. Apa hukumnya infak, Syekh? Dia udah infak dulu. Diamal dengan ilmu itu, al-ilmu wa amalun alima wa amila. Itu dibalik harakatnya, dibalik hurufnya, nyambung dua-duanya. Alima ain lam mim, amila ain mim lam. Begitu disatukan, dua-duanya nyambung. Nah, orangnya alim, ketika diamalkan amil. Tadi bahasanya semuanya nyambung. Qalbul makani, hurufnya ditukar-ditukar, itu nyambung dua-duanya, punya kaitan yang erat. Ya, ada yang punya kitab namanya Ibnu Jinni. Ibnu Jinni. Ibnu Jinni itu punya kitab Al-Khasa'is namanya. Bagus sekali itu kitab. Di antaranya apa? Beliau membahas keterkaitan huruf-huruf dalam bahasa Arab yang kadang mengalami pertukaran. Alima, ain, lam. Kalau mimnya maju ke depan, amila jadi apa? Apa keterkaitan di antara keduanya? Itu dibahas oleh beliau. Nama kitabnya Al-Khasa'is, 3 jilid. Karya Ibnu Jinni. Ibnu Jinni. Ya, Jinni. Ibnu Jinni. Itu luar biasa. Nah, kembalikan ke sini. Jadi dikisahkan kemudian, ada alim, kalau disebut alim dalam bahasa Arab berarti mengamalkan, bukan cuma berilmu. Karena ilmu kalau gak ngamalin pun, gak ada nilainya juga. Cuma saat belajarnya aja dapat pahala, kalau gak diamalkan gak ada. Nah, dikisahkan ada abid, ada alim, orang yang cuma ibadah saja, yang kedua dia ibadah dengan ilmu. Jadi dia belajar, amalkan, belajar, amalkan. Mana yang paling utama? Yuk kita bahas. Qala, maka Nabi menyampaikan fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang dia berniat mengamalkan amalnya, baru berniat mau ngamalin amalnya, kemudian dia menuntut ilmu belum diamalkan tuh. Kata Nabi apa? Ka fadli 'ala adnakum. Seperti keutamaan diriku ini kepada yang lebih rendah di antara kalian. Kan yang lebih pintar, yang lebih rendah. Ini tinggi batasnya. Nabi tidak membandingkan Nabi dengan yang paling soleh di antara sahabat. Tapi yang paling rendah ibadahnya di antara para sahabat. Jadi seakan-akan jaraknya jauh banget. Ya. Ini ada sahabat kayak Abu Bakar, levelnya kan tinggi kan? Di atasnya ada Nabi Muhammad SAW. Kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, tetap masih unggul Nabi. Cuman keutamaan Abu Bakar itu tinggi. Sampai saking tingginya, hidup menemani Nabi. Hijrah menemani Nabi. Wafat dikubur di samping Nabi. Ya, bahkan di surga pun dengan Nabi saking tingginya. Walaupun tetap masih unggul Nabi. Tapi Nabi tidak bandingkan beliau dengan Abu Bakar. Dibandingkannya dengan sahabat yang paling rendah kapasitasnya. Itu pun tetap surga juga. Cuman bawahnya rendah. Nabi ingin tunjukkan perbedaan orang yang punya ilmu untuk diamalkan itu. Derajatnya tinggi sekali insya Allah. Seperti perbandinganku dengan yang paling rendah di antara kalian. Ini hadisnya dari Abu Umamah. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini statusnya marfu ini. Marfu. Marfu itu termasuk kalangan hadis dhaif. Dhaif itu, nah ini yang mau saya tunjukkan. Kadang-kadang nih sekarang banyak bahasa-bahasa yang gak dicerna lagi. Dhaif, tinggalkan. Dhaif, tinggalkan. Tapi ilmu gak ada. Jangan begitu, itu berbahaya. Berbahaya. Dhaif itu dibagi dua. Dhaif matan, dhaif tanan. Kalau dhaifnya di sanad, sanad itu yang meriwayatkan hadisnya, bukan di matan, itu status masih bisa diamalkan sepanjang punya dua syarat. Syarat pertama, babnya fadailul a'mal. Keutamaan-keutamaan amalan, bukan amalan-amalan pokok. Bukan tauhid, bukan tentang sholat, ya, bukan tentang haji misalnya, tapi keutamaan-keutamaan saja bisa diamalkan. Syarat yang kedua, apalagi kalau ada penguat namanya syahid atau tawabi' dalam ilmu hadis. Nah hadis ini menunjukkan beliau ini muhaddis nih. Artinya paham hadis. Faqih juga, paham fiqih. Enggak mungkin kalau ada kalimat ini, enggak mungkin kalau enggak paham hadis, mustahil bisa diteruskan hadis selanjutnya. Hadis yang tadi saya bacakan itu, yang ada di sini, riwayat Abu Umamah, ternyata syahidnya banyak. Syahid itu hadis lain yang menguatkan, yang statusnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi. Di mana adanya? Di Abu Daud ada, di At-Tirmidzi ada, di An-Nasa'i nomor hadis 233 ada. Riwayatnya sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyantumkan juga di Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Coba cek nomor hadis 1388. Yang kitabnya Fadlul Ilmi. Awas wal 'alim wa ta'alluma wa ta'liman lillah. Itu babnya. Nomor hadis 1388. Disebutkan riwayat Abu Darda ditutup dengan ujungnya rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadu ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar. Apakah selesai? Belum. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Apakah selesai? Belum. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma fahadhu bihadin wafir. Selesai sampai di situ. Itu sering dipisah-pisah hadisnya, sering dipotong-potong, padahal satu kesatuan. Nah, setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menerangkan hadis yang tadi saya ucapkan sampai akhir. Ada syahidnya. Logikanya gini sederhananya. Uang 1 juta dengan 100 ribu banyak mana? 1 juta berarti 1 juta sahih. 100 ribu dhaif. Ya kan? Tapi kalau 100 ribu yang ngasihnya 10 orang. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. 100 ribu kali 10 berapa? 1 juta, maka yang dhaif naik status jadi sahih. Awas, hati-hati nih. Sekarang kita sedang menyebut dihadapkan pada da'i-da'i yang tadi, da'i amplop. Sampai orang ini punya pandangan keamplopan ilmu hadis di tempat yang salah. Saya kalau ceramah, amplopnya tebal, itu sahih itu. Kalau amplopnya tipis, dhaif. Ya. Kalau tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Itu kaidah yang ditempatkan di tempat yang salah. Kalimatul haqqi rada bihal batil. Tapi kalau diilustrasikan, benar. Ini 1 juta, sahih. 100 ribu, dhaif. Tapi kalau 100 ribu dikasih 10, naik juga jadi 1 juta. Sahih li ghairihi. Sama hadis dhaif, kalau isinya benar, yang diragukan itu orang yang nyampaikannya. Bukan karena isinya. Karena di hadis itu kualifikasinya ketat. Gini, orang pemabuk saja atau orang pernah punya salah meriwayatkan hadis, ing hati-hatinya ulama, hadisnya tidak diambil sekaligus. Dituliskan catatan, ini orangnya bermasalah. Bukan hadisnya, orangnya. Kenapa disebut orangnya? Karena khawatir nanti hadis diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Sehingga ketika ada orang salah, orang akan mengatakan, pantas salah hadis yang diriwayatkan oleh orang bermaksiat. Saking menjaga kemuliaan hadis, dicatat itu semua. Makanya muncul hadis mungkar. Hadis yang diingkari. Karena orangnya seringkali berbuat maksiat. Bukan karena hadisnya. Hadis matruk, hadis yang ditinggalkan. Bukan karena hadis yang buruk, tapi karena orangnya seringkali berdusta. Sehingga gak bisa dibedakan, ini orang lagi bicara hadis atau dusta. Jelas ya? Hadis maudhu, hadis palsu. Bukan hadis yang bermasalah, orangnya memalsukan itu. Kalimatnya mah benar. Cuman orangnya mengatakan itu hadis, padahal bukan. Ya, pernah dengar ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun gak ada. Ini palsunya. Cuma ada di satu kitab. Ar-Rahmah, Tibi wal Hikmah. Karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti, halaman 29. Dan Imam Suyuti pun tidak menyebut hadis, menyebutnya kisah. Tiga orang dokter yang memberikan advice, nasihat kepada seorang raja. Kalau pengen sehat, kata dokter yang keempat dari Sudan, yang tiga itu satu dari Irak, ya, yang kedua dari India, yang ketiga dari Romawi. Memberikan nasihat, obat untuk makanan yang sehat. Yang keempat dari Sudan, yang Sudan ini mengatakan kalau pengen sehat, saat paduka lapar, silahkan makan dan angkat tangan paduka sebelum kenyang. Muncul kata mutiara mahfudhat, makan saat lapar berhenti sebelum kenyang. Itu kata mutiara, isinya bagus. Cuma datang orang belakangan, hadis. Di orang itu yang salah, bukan kalimatnya. Paham gak sampai sini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi hamba di bulan Rajab dan Sya'ban dan mohon sampaikan pada bulan Ramadan. Isinya benar. Cuman orangnya ada yang bermasalah, disebut kemudian hadis mungkar. Orangnya yang mungkar, hadisnya gak apa-apa. Paham gak maksudnya? Nah, kalau kita belajar ilmu hadis, ngerti sampai situ. Sebab kalau kita ingin ngamalkan kalimatnya pun gak apa-apa, tapi jangan dipahami sebagai hadis. Nih, boleh gak kalau saya di bulan Rajab berdoa begini, ya Allah, anugerahkan hamba keberkahan di bulan Rajab ini, ya Allah. Beri kemampuan untuk beramal. Dan mohon beri kesempatan, ya Allah, untuk sampai di bulan Sya'ban dan pertemukan dengan Ramadan, ya Allah. Hamba ingin bertobat, ingin bertobat. Boleh gak? Itu bahasa Arabnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sama aja. Orang Arab bacanya pakai bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia. Cuman salahnya apa ketika ada orang mengatakan misalnya ini hadis atau orang itu bermasalah. Paham ya? Nah, ini ketika dicantumkan di sini jangan langsung diponis. Hadis palsu tuh, hadis dhaif tuh, tinggalkan kitabnya. Oh. Jangan karena tidak kemampuan Anda memahami sesuatu, Anda berlaku bodoh dan ngajak orang lain bodoh, itu ngerepot. Kalau mau bodoh aja sendirian, yang ngajak orang. Terus belajar gitu. Paham ya? Ini sudah enggak ngerti bikin status. Saya terima dari ibu saya tuh satu video. Hati-hati katanya. Nah, ini ada ini benar enggak? Begitu dikirimkan, orang langsung bilang, "Hati-hati, ada Quran palsu menyebar di Indonesia." Tuh lihat dipertontonkan oleh dia. Tuh lihat. Bahkan ini huruf fa-nya enggak ada titiknya. Ih, huruf kop, lihat huruf kop, titiknya malah di bawah cuma satu. Itu bukan palsu, itu Quran riwayat waras. Waras. Dan dia mendapatkan anugerah karena enggak mudah menemukan Quran riwayat itu di Indonesia. Ada yang di Afrika tuh, bagian barat. Dia di Mesir, karena waras berasal dari Mesir, muridnya Imam Nafi. Itu enggak semua orang punya. Imam Al-Azhar di sini belum tentu punya. Belum tentu punya, di Istiqlal belum tentu ada. Anda dapat itu, dibilang Quran palsu. Itu ilmu gitu, itu yang paling penting. Kalau belum bisa memahami sesuatu, jangan banyak berfatwa. Itu bahaya. Kata Imam Malik, hafal 100.000 hadis, tapi gak paham isinya, jangan berfatwa. Kalau bukan Andanya yang sesat, orang lain nanti yang terlantar. Paham ya? Nah, jadi ini maksudnya, kalau saya bacakan nanti, kalau ada yang berkomentar, itu hadisnya dhaif itu. Memang hadisnya dhaif, tapi dia bisa diamalkan. Dhaifnya bukan dhaif yang parah, bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Al-Quran dan Sunnah. Dan dia dikuatkan dengan hadis lain, karena itu statusnya naik, kemudian jadi hadis yang sahih li ghairi. Kenapa dicantumkan di sini? Katanya dhaif. Karena yang nulis itu ahli hadis, ente yang komentar gak paham hadis. Saya baca terakhir ya, sampai kita ada 2 menit. Saya takutnya nanti ditanya, belajar apa di? Hadis dhaif. Cuma naik status, sahih li ghairi. Gimana itu? Ya, aja tayangannya. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sallallahu pernah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman, salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah." Ini yang tadi saya sebutkan, satu rangkaian. Ini penguat ya syahidnya. adanya di An-Nasai nomor hadis 233, juga di Abu Dawud, juga di At-Tirmidzi, juga Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor hadis 1388. Rawinya Abu Darda, hadisnya sahih, ada yang menyebutkan hasan. Ya. Statusnya tetap hasan itu hadis sahih. Ya, sahih, cuma daya ingat hadis sahih itu kan 5 syaratnya. Mattasala isnaduhu binaqdil adli dhabiti, anil adli dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Paham? Tidak, ya, nanti belajar. 5 itu. Jadi kalau salah satu kurang, ya, kurang dhabit, hafalannya kurang dikit. Kurang dikit tuh koma jadi lupa komanya, titik jadi lupa titiknya, bukan lupa hadisnya. Jadi ilmu hadis itu kalau lupa koma dikit turun status tuh dobitnya kurang, dari sahih jadi hasan. Ya. Sahih jadi hasan. Kalau saya bacakan kalimat misalnya, nih al-jami' as-sahih al-mustanad al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulangi. Nah, itu maudhu tuh kalau enggak bisa ngulang. Nah, itu statusnya turun. Tapi kalau bisa diulang lengkap sempurna kalimat titik komanya itu sahih. Tapi kalau macet sedikit, koma sedikit, hasan. Kalau ilmu hadis itu, enggak semua orang bisa kemudian disebut sebagai muhaddits. Terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Nah, di sini ada wa muslimatin. Talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-khut fil bahar. Baik, pertanyaannya, Ustaz, di sini ada kalimat talabul ilmi, kata Nabi, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fariidhah, kemestian bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan. Kalau kita di hadis cari riwayat, kalimat muslimah ini enggak ditemukan. Sedangkan beliau ahli hadis. Kenapa muncul kalimat muslimah? Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, di hadis ditemukan demikian. Cari di berbagai riwayat hampir sulit menemukan kalimat muslimah. Pertanyaannya, kenapa beliau menuliskan kalimat wa muslimatin? Apakah di sini ada riwayat baru yang ditemukan kemudian ada kalimat muslimahnya, atau ada hal yang ingin disampaikan di sini? Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, supaya nanti kita bisa bersemangat untuk menggali dan kita paham cara membaca kitab dengan benar insyaallah. Yang kita ajarkan cara memahami Al-Qur'an, cara memahami hadis dengan ilmunya dan cara membaca kitabnya. Karena itu saya sarankan begini, tolong yang belum dapat ini dikopi, nanti coba dikopi enggak apa-apa kalau selembar-selembar yang kita bahas kan halaman 14 aja yang dikopi. Ya, kalau sulit. Saya pengennya Anda enggak sekadar dengar, bawa ininya. Jadi Anda bisa lihat sambil saya terangkan, Anda bisa baca juga di saya terangkan. Jadi Anda tahu, nanti Anda ngajarkan lagi pada anak Anda selanjutnya, teman Anda. Dan ngajarkannya langsung dari sumbernya. Ya, dilihat, dipahami, terus belajar bahasa Arab dari sini. Terus lihat ayatnya, kasih catatan, ilmunya lengkap nanti. Ya, habis ini pulang ke rumah, kasih tahu istri, kasih tahu anak-anak, bikin status. Ya, bulan depan jadi ustaz, saya pensiun. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita, memberikan kepada kita insyaAllah rahmat, keberkahan, tambahan pengetahuan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Allahumma nahmaduka hamdan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sulthanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ya Allah ma jahilna wa anfa'na bima ta'allamna bihi ya arhamar rahimin. La tad'a lana fi maqamina hadha fa'ilan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la 'asran illa yassarta. Illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأخذ لله رب العالمين.